mata tak ada jejak cinta, bagai di terik mentari hujan datang tiba-tiba. Terima kasih. hujan. Gelap tak berarti malam, walau jodoh tak berpijak, kita saling saudaraan. Mendung tak berarti hujan, gelap tak berarti malam, walau jodoh tak berpijak, kita saling saudaraan. Walau jodoh tak berpijak, kita saling saudaraan.